Sebenarnya aku ingin dekatmu, namun ku sadari ku tak bisa. Tak boleh ku di sini, bahaya ku makin cinta. Ku tak ingin jauh, tak ingin berpisah. Mengapa semua selalu indah saat denganmu? Sayang untuk diakhiri. Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku. Harus aku tetap tersenyum, padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Bukankah sama yang pertemukan kita, haruskah ku sampaikan pada bintang? Mengapa bukan kamu yang memiliki aku? Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya ku, harus aku tetap cinta untukmu.